Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Pertama adalah alhamdulillah, karena Allah Azza wa Jal memberikan kesempatan untuk berkunjung kembali ke Ma'had Darul Athar di masjid ini, Masjid Ammar bin Yasir di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Sebuah kesempatan yang selalu ya, memberikan hal-hal dan suasana yang baru. Walaupun sudah berkali-kali, sampai saya juga lupa kali ini yang keberapa, ya. Karena rasa-rasanya seperti di rumah sendiri bersama dengan keluarga sendiri, ya. Yang mungkin bisa dikatakan rumah keberapa, ya. Mungkin rumah ketiga, ya. Ya. Satu di Jogja tempat saya berdomisili, dua di apa Bau-Bau tempat ibu saya berasal, ya mungkin yang ketiga di Tarakan inilah. Ya, karena yang namanya apa kedekatan dan kenyamanan hati itu kan tidak bisa dibuat-buat, ya itu sesuatu yang Allah Azza wa Jal ciptakan secara fitrahnya. Kemudian yang kedua, kita juga harus bersyukur kepada Allah Azza wa Jal karena masih diberi kesempatan untuk menambah bekal, karena perjalanan kita itu sangat panjang. Perjalanan itu kan bukan cuma selama kita hidup di dunia, tapi nanti di alam barzakh, belum lagi di padang mahsyar, ya. Kemudian proses hisab dan pertimbangan amal, perjalanan yang sungguh-sungguh amat panjang. Maka bekal yang harus disiapkan itu tidak boleh sedikit, harus banyak, ya, harus banyak. Nah, bekal yang dipersiapkan itu bukan dalam bentuk materi yang kemudian kita bawa berkoper-koper, ya. Bekal yang kita bawa itu bukan apa data, ya, yang menggunakan media-media teknologi, bukan. Tetapi bekal yang dibawa itu adalah amalan soleh. Ya. Amalan soleh itulah yang akan menemani, ya, selama manusia hidup di dunia. Amalan soleh itu juga lah yang akan menemani di alam barzah. Amal soleh itulah yang akan menemani dalam proses di hari kiamat. Ya, sampai kemudian harapan dan cita-cita kita, itulah doa dan permohonan kita, diberi kesempatan dipanggil namanya masuk ke dalam surganya, ya. Oleh sebab itu bentuk syukur yang bisa kita lakukan adalah memanfaatkan waktu sebisa mungkin, ya, untuk menambah pemahaman tentang Islam, karena Islam itu kan ajaran yang sangat luas, ya. Untuk sampai ke tepi dan ujung batas itu kita tidak akan mungkin mampu, ya. Semakin kita menjelajahi ajaran Islam, kita akan semakin sadar dan yakin bahwa Islam itu sangat indah, ya. Islam itu kalau diselami dalamnya tidak terukur, ya. Tetapi semakin dalam menyelam itu bukannya bertambah menakutkan seperti dalamnya lautan, tambah gelap, gelap, gelap, gelap, gelap, gelap. Tapi dalamnya ajaran Islam itu dia semakin terang. Gitu. Dan saya yakin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saudara-saudaraku yang berbahagia, hafizakumullah, saya yakin banyak dari kita sudah mengalami proses-proses seperti itu. Awalnya belajar, rasa-rasanya berat, kaku, kikuk, gitu. Tapi setelah bertambah ilmunya, oh ternyata tidak sekaku yang saya pelajari dulu. Gitu. Belajar lagi, luar biasa. Ternyata apa, kemudahan-kemudahan yang Allah berikan itu sangat terasa. Ya. Semakin dalam lagi kita belajar agama, itu semakin banyak pilihan. Ya. Untuk berbuat baik itu bagaimana? Sangat-sangat variatif dan tidak monoton. Ya. Maka semakin dalam Islam itu dipelajari, itu semakin membuat tenang. Ya. Semakin faham tentang apa yang Allah wahyukan di dalam Al-Quran, mengenai apa yang disabdakan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, itu akan bertambah damai. Kenapa? Ya memang Islam itu sempurna. Ya. Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, terkait tema yang kita angkat pada malam hari ini, bahwa seorang muslim itu pantang untuk berbuat zalim. Ya. Itu kan juga bagian dari betapa indahnya ajaran Islam. Ya. Sebagai contoh ini, tidak sedikit dari kita yang dulu mungkin di masa kecilnya, di saat menginjak usia remaja, atau bahkan ketika sudah dewasa dan menjadi orang tua, lalu mengenal, ya, mengenal semangat bertolabul ilmi, ya, belajar agama yang kenceng, yang konsisten, yang kuat, yang kokoh. Nah, salah satu yang terfikir itu bahwa terhadap orang kafir, pokoknya gak ada pilihan kecuali kekerasan. Itu Pak Budi. Iya gak Pak Budi? Banyak orang kafir itu harus di apa? Harus di, bagaimana caranya, harus diperangi. Ya. Sampai-sampai kalau dulu zaman saya masih kecil, Pak Saiful, saya masih kecil, masih SD waktu itu, saya juga anak masjid, walaupun belum di pesantren, belum mengenal manhaj salaf. Karena alhamdulillah saya kenal manhaj salaf itu dari tahun 95, sejak saya SD kelas 6, ya. Tapi masih kelas 3, 4, 5, itu kalau bulan puasa, Ramadan itu, kami anak-anak masjid, ya. Itu turun-temurun pemikiran itu diajarkan. Jadi kalau bulan puasa Ramadan selesai sholat subuh, itu kan biasa keliling jalan-jalan sambil apa? Sambil melempar, membunyikan petasan, mercon. Ya, nggak tahu kalau di Tarakan ada nggak budaya seperti itu. Kalau di Pak Taryono di Jepara gimana? Seperti itu juga nggak? Puasa pagi-pagi nyalakan mercon. Oh, ditarakan juga. Iya. Itu habis sholat subuh kultum minta tanda tangan, ya kan, dari penceramah, kita jalan-jalan udah bikin mercon. Itu yang cekar, ada yang mercon apa, lombok itu yang kecil-kecil, ya kan, sampai yang mercon besar itu. Nah, kami sekelompok anak-anak kecil itu punya kebiasaan ke kuburan Cina. Karena di dekat kampung kami itu ada sebuah bukit, di situ kuburan-kuburan Cina. Apa yang kami lakukan? Kami rusak kuburan-kuburan Cina itu. Congkeli, jatuhkan, bunyikan mercon di situ. Ya. Karena dulu ketika masih kecil, yuk dalam bayangan itu pokoknya orang kafir, kafir, kafir. Gitu. Tapi subhanallah, ya, setelah kita belajar semakin baik, semakin apa, semakin apa, semakin dalam, ya, ternyata di dalam agama kita yang namanya kezaliman itu tidak boleh dilakukan meskipun terhadap orang kafir, ya. Kalau al-bara, berlepas diri, itu tidak bisa ditawar, ya, itu udah sikap akidah kita itu secara al-wala wal-bara, loyalitas, ya. Tapi kalau kita berbicara tentang berbuat zalim, orang kafir pun gak boleh dizalimi. Mentang-mentang tetangganya orang Kristen terus apa, sampahnya dibuang ke halamannya, nggak boleh. Mentang-mentang di samping kanan orang Katolik, ya kan? Kalau malam atap rumahnya dilempari pakai batu, jangan. Ya mentang-mentang satu kampung ada tetangga orang Konghucu, ya kan, Pak Slim ya. Terus nanti ban mobilnya yang diparkir dibocorin, nggak boleh. Itu zalim namanya. Ya. Hewan saja tidak boleh dizalimi. Ada seorang ulama namanya Al-Fudhail bin Iyad rahimahullah. Disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Syiar A'lamin Nubala jilid 8 halaman 427. Al-Fudhail bin Iyad rahimahullah mengatakan, "Wallahi ma yahillu laka an tu'dhiya kalban wala khinziran bi ghairi haqqin." Fakaifa tu'dhi muslima. Ulama, ulama besar, ulama yang sesungguhnya, Al-Fudhail bin Iyad rahimahullah, seorang mantan perampok ya, dulunya begal terkenal, sangat ditakuti ya, Abu Ali rahimahullah. Kemudian beliau bertaubat, dan bentuk taubatnya beliau tinggalkan kampung halaman, berpindah ke Mekah, menghabiskan hari-hari melewati umur yang tersisa dengan banyak-banyak beribadah di tanah suci Mekah. Al-Fudhail bin Iyad, beliau mengatakan, "Demi Allah, tidak halal bagimu untuk mengganggu seekor anjing, tidak halal bagimu mengganggu atau menyakiti seekor babi dengan cara yang tidak benar. Maka bagaimana bisa engkau mengganggu seorang muslim?" Ya, coba. Bagi kita umat Islam, yang namanya anjing, babi, itu kan binatang najis. Iya kan? Anjing itu kan binatang najis. Babi binatang najis. Bahkan yang anjing najisnya bukan najis biasa. Najisnya itu kelas berat, bukan lazah. Yang kalau dia menjilat ya suatu apa suatu benda atau menjilat apa badan manusia, itu untuk mensucikannya tidak seperti mensucikan benda-benda najis yang lain. Kalau benda-benda najis yang lain, yang penting apa sudah disiram zatnya itu sudah tidak terlihat, udah selesai suci. Tapi kalau jilatan anjing nggak bisa sekedar disiram, dia 7 kali dicuci, salah satunya menggunakan pasir atau tanah. Ya. Pendapat yang paling kuat, pasir atau tanah itu ya yang pertama kali, baru kemudian dibersihkan dengan air seterusnya sampai 7 kali. Ya. Yang jelas anjing itu kan binatang yang kita yakini najis, babi juga sama. Itu binatang yang najis, haram untuk dikonsumsi. Itu pun oleh Al-Fudhail bin Iyad rahimahullah dijadikan sebagai patokan, begitu, ukuran. Anjing, babi gak boleh disakiti, gak boleh diganggu dengan cara yang tidak benar. Contohnya apa? Cara yang tidak benar itu, anjing di tertangkap atau seekor babi kena tangkap ya. Kemudian diikat terus dilempari bareng-bareng sampai kesakitan, nggak boleh ya. Atau seekor babi, babi hutan tertangkap, dimasukkan di kerangkeng atau diikat ya, lalu dijadikan sebagai sasaran tembak untuk latihan, untuk sekedar berpuas-puas, nggak boleh. Kalau mau membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Gak boleh membunuh seekor babi dengan pelan-pelan begitu menyiksanya. Ya, seekor anjing juga sama. Wah, ini babi yang selalu mengganggu kita punya kebun ini. Dia yang makan jagung, dia yang bongkar apa ubi kasbi. Ya kan? Dia bongkar kita punya tanaman sudah tangkap-tangkap kena jerat. Ya kan? Kena jerat dia gak bisa lari, terus sudah pakai senapan angin. Gitu. Tembak lagi. Gitu. atau dia pakai panah-panah, ya kan? Lepas, tak kena. Babinya kesakitan. Ya. Nah, di dalam hukum Islam itu tidak boleh, ya, menyakiti. Jangankan manusia, apalagi seorang Muslim, seekor babi saja nggak boleh, anjing saja dilarang untuk disakiti. Ma'asyiral muslimin ikhwati fillah rahimakumullah. Maka poin yang berikutnya adalah, mari kita memahami bahwa kebaikan, ya, amal kebaikan itu ada dua bentuknya. Satu dengan al-fi'lu, dua dengan at-tarku. Itu kalau dalam bahasa Arabnya. Al-fi'lu melakukan, at-tarku meninggalkan. Itu ibadah. Itu amalan saleh. Ya. Ada hal-hal yang dilakukan, terhitung ibadah. Tetapi di sana ada hal-hal yang harus kita tinggalkan. Nah, ketika ditinggalkan, itulah ibadah. Sehingga ibadah itu maknanya luas. Ya. Kalau yang mengerjakan, ya yang sehari-hari kita kerjakan. Sholat, puasa, ya, zakat, umroh, haji, sedekah, membaca Al-Quran, zikir. Itu al-fi'lu. Ya. Melakukan. Mengerjakan, ya, ibadah ada pahalanya, ya. Tapi bagi yang tidak mampu mengerjakan, meninggalkan sesuatu yang Allah haramkan, itu ibadah juga, ya. Dalam arti tidak ada satupun di antara kita, ya, yang beralasan saya tidak bisa beribadah. Alasan itu gak diterima. Kenapa? Ibadah apa yang tidak bisa kamu lakukan? Oh, ibadah itu luas. Ibadah itu macam-macam, ya. Ibadah itu menyesuaikan kemampuan, ya. Kalau tidak bisa berbuat baik, jangan berbuat buruk, gitu. Ya. Itu ibadah juga. Jadi kalau seseorang itu tidak mengkonsumsi minuman keras, ya, minuman keras itu kan gak boleh dikonsumsi, gak boleh diminum. Dia tahu ini sopi, arak. Kalau di sini namanya apa? Tuak. Arak, tuak, sopi, ciu, ya. Tuak lokal ini apa di sini namanya? Apa? Konau? Iya kan, nama-nama seperti itu. Ada tuak, arak, ciu, ya kan, kemudian apa namanya, sopi, ya. Kalau di sini apa, Pak Abu Yazin? Tenang aja. Ini nggak ngetes kok. Yang bisa menjawab bukan berarti tertuduh pengguna, bukan, bukan. Abdul Wahab, Mas. Apa, Mas? Udah nikah belum? Ya Allah, sudah 1 tahun, Mas Abdul Wahab. Padahal glowing loh, udah. Insya Allah, Mas, ya. Kita doakan. Kita semua mendukungmu, Mas. Sama semua doa-doa kami untuk menikahmu, insya Allah, sesegera. Tapi kalau udah ada calonnya, malam ini besok kita lamaran juga, saya siap mengantar, insya Allah. Iya, betul. Udah 1 tahun loh. Saya masih ingat, Mas Abdul Wahab. Gitu. Ya. Jadi misalkan kita tahu ini minuman keras, entah apa sebutannya, mau pabrikan atau lokalan, ya. Dan kita tahu kalau itu haram, tidak boleh dikonsumsi, nggak boleh diminum. Nah, ketika seseorang diajak untuk minum, lalu dia menolak, nggak, saya tidak mau minum, itu ibadah. Ya. Apa yang dia perlukan? Hanya sekedar menolak, gak mau, gak capek, gak keluar biaya, iya kan? Gak ada yang sesuatu yang dia korbankan. Beda kalau puasa, beda kalau sholat, itu kan mengerjakan namanya. Nah, terkait berbuat zalim ini, ya, jadi ketika seseorang itu sudah tidak merasa, ya, merasa tidak bisa berbuat baik, ya sudah, jangan mengganggu, jangan menzalimi yang lain, ya. Karena tidak mengganggu dan tidak menzalimi yang lain itu juga kebaikan. Gitu. Diam saja di rumah begini supaya tidak mengganggu, agar tidak menyakiti, niatnya itu ibadah. Jadi pintu-pintu pahala itu terbuka. Kita baca hadisnya. Yang meriwayatkan adalah Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, ya, rahmatullah alaihima rahmatan wasiah. Nah, kita baca yang muttafaqun alaih untuk Bukharinya 2518, untuk riwayat Muslim 84. Dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Abu Dzar Al-Ghifari itu pernah bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul a'mali afdalu?" Wahai Rasulullah, manakah amal ibadah yang paling afdal itu? Semangatnya para sahabat. Jadi bertanya tentang kebaikan itu yang paling grade-nya paling tinggi dulu. Dan saya pikir kita dalam hal urusan dunia juga berusahanya seperti itu, ya kan? Kalau membeli sesuatu pasti yang paling baik dulu, kan itu. Berapa ini? Yang paling bagus mana? Oh, yang ini, Pak. Harganya 3 juta, baru mundur gitu. 3 juta. Yang di bawahnya sedikit ada. Oh, ada yang ini, berapa? 2,5. Masih belum juga. Yang bawahnya lagi ada. Ada, Pak. Udah mulai tersinggung penjualnya ini. Ada. Yang 300 ribu juga ada, Pak, kalau nggak punya uang. Enggak. Ya, budget-budget 2 juta. Oh, ada. Ini 2 juta. Itu urusan dunia. Ya, fitrahnya manusia itu memang menginginkan yang terbaik. Dulu, kalau nggak bisa bawahnya, kalau nggak bisa bawahnya. Nah, ibadah mestinya seperti itu juga. Ya, tapi sayangnya banyak orang kalau urusan dunia inginnya yang terbaik. Urusan ibadah pilih yang paling bawah. Gitu. Sholat nih, misalkan sholat tarawih. Contoh, ada dua masjid, yang sana cepat, yang sini lama. Milihnya yang cepat. Padahal yang lama khusyuk juga loh. Ya. Milihnya seperti itu. Ya. Kalau ngasih makanan kepada orang atau tetangga, itu yang dikasih yang terbaik atau yang sisanya? Rata-rata sisanya. Gitu. Kalau donasi barang, itu barang-barang bekas. Jadi sekarang kan di mana-mana, di pondok-pondok, terutama di Jawa sana, Pak Saiful, ya kan? Itu banyak sekali, itu Pak Abu Yusuf. Mungkin Pak Abu Yusuf sering ke Jawa, toh. Sering. Itu pondok-pondok kan mereka punya 3 unit usaha. Udah banyak pondok seperti itu. 3 unit usaha. 1 toko, 2 air isi ulang, 3 barang bekas atau rosok. Itu di Jawa sedang apa, semangat-semangatnya itu. Tri usaha pondok. Tri itu kan artinya 3. Ini tri-nya orang Jawa, bukan tri-nya orang Inggris. Yang tri, ya. Tri unit usaha. Tapi gak tahu entah kapan waktunya. Ketika 3 unit usaha itu bukan mengumpulkan barang-barang bekas, ya, nyumbang barang-barang baru. Wah, itu luar biasa itu, ya, barang-barang baru yang bisa kita lakukan, ya, barang-barang bekas aja, ya. Mau sedekah, buka dompet 100 ribu, 50 ribu, 20 ribu, 5 ribu, 2 ribu, ambil 2 ribu, ya, masukkan lagi, 5 ribu lah lumayan, parkir, ya kan, 500, mas, parkirnya, kembaliannya 500. Dan itulah manusia. Membaca Al-Quran begitu, ya. mending daripada yang enggak baca banyak. Saya sehari satu halaman, jadi ngambilnya itu yang paling kecil gitu loh. Banyak yang seperti itu, tapi kan harus diperbaiki cara berpikirnya. Ya harusnya urusan dunia kita ambil yang terbaik, urusan akhirat juga yang terbaik. Nah, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ketika bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ibadah, mengenai amalan saleh, seperti Abu Dzar di dalam riwayat ini, beliau mengatakan ayyul a'mali afdalu, wahai Rasulullah, amal ibadah yang paling afdal itu apa? Qala al-imanu billahi wal jihadu fi sabilih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibadah terbaik itu ya beriman kepada Allah dan berjihad di jalannya. Beriman kepada Allah itu amalan yang terbaik. Tapi kalau beriman dengan arti yang sesungguhnya itu tidak ringan. Beriman dengan arti yang sesungguhnya itu tidak ringan. Beriman itu apa sih artinya? Beriman itu percaya, yakin kepada Allah Azza wa Jal, berprasangka baik, tidak ada sedikit dan secuil pun prasangka buruk, enggak. Itu namanya beriman kepada Allah. Salah satunya, beriman kepada Allah itu kan banyak, ya. Beriman terhadap wujudnya, terhadap nama-namanya, sifat-sifatnya, ya kan? Kemudian perintahnya, semua banyak. Tapi yang ingin saya ambil sebagai contoh, beriman terhadap apa yang Allah pilihkan, apa yang Allah tetapkan. Ya. Orang yang beriman itu dia percaya apapun yang Allah pilihkan itu yang terindah. Apapun yang Allah berikan itu yang terbaik. Meskipun saat itu kita menganggapnya kok berat. Walaupun saat itu, saat mengalaminya, itu rasa-rasanya tidak terima. Tapi sudah harus ditutup dengan beriman, enggak? Kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tepat satu minggu yang lalu, hari Ahad 15 Desember tahun 2024. Ya. Pas satu minggu yang lalu, kan ada kecelakaan di Jawa Timur, di Kabupaten Nganjuk, Kecamatan Bagor namanya. Jalan raya Nganjuk. Ya. Kecelakaan itu dialami oleh santri-santri di pondok pesantren. Kakak beradik naik motor Vario. Ya. Kakaknya belajar di Pondok Malang, adiknya belajar di Pondok Madiun. Ya mungkin Pak Abu Yusuf kalau masih bergabung di grup Madiun dapat informasi itu. Kakak beradik, ya, liburan, kakaknya ingin mengantarkan adiknya di Pondok Madiun naik sepeda motor. Kakaknya umur 19 tahun, adiknya umur 15 tahun. Ya. Mereka benar, posisinya benar, jalan ke arah Madiun. Tapi dari arah yang berlawanan, dari arah timur itu bis, ya, bis penumpang itu dengan kecepatan yang tinggi, dia ngambil jalannya orang, mengambil marka. Taulah kalau di Jawa Timur itu kan bahasanya ngeblong. Ngeblong itu daripada ngantri lama gini, lihat kosong masuk gitu. Badan besar, dinin-dinin gitu, orang kan maunya minggir. Ya, kecelakaan. Meninggal di tempat dua-duanya. Ya. Yang kakak sudah hafid Quran 30 juz 19 tahun. Yang adik bungsu nomor 5, kakak beradik itu yang meninggalkan nomor 5 sama nomor 4, kakak beradik. Yang bungsu usia masih 15 tahun itu sudah 26 juz. Ya, 26 juz. Padahal 5 tahun sebelumnya ayahnya meninggal dunia. Jadi yatim, kan? Jadi dalam posisi yatim, anak itu menghafal Al-Quran. Ya, ayahnya itu dulunya sebagai lurah atau kepala desa, kenal dakwah, milih mengundurkan diri. Tapi masyarakatnya protes. Masyarakatnya tidak terima kalau kepala desanya mundur. Kenapa? Orang baik, rahimahullah. Dipaksa tetap jadi kepala desa. Gitu. Gak mau. Sampai masyarakat, ya sudah, kalau bapak gak jadi kepala desa, biar ibu saja, istrinya yang jadi kepala desa. Saking baiknya itu, suami istri itu, bapak ibu itu. Nabi tetap menolaknya. Walaupun tidak menjadi kepala desa, tetap berbuat baik. Ya. Ya, kita mendengar informasi itu ya sedih lah. Satu hafizul Quran, satunya lagi udah 26 juz, masih remaja lagi. Ya. Tapi itu ibadah yang terbaik, ibadah yang paling afdhal itu apa? Beriman kepada Allah. Percaya, tidak mungkin Allah menzalimi hambanya. Allah pasti mencintai dan menyayangi hamba-hambanya. Hamba saja yang seringnya lupa diri dan tidak tahu. Ya. Kalau mengikuti cara berpikir piciknya manusia, rasa-rasanya berat menerima kenyataan itu. Ya. Kalau mengikuti picik dan liciknya manusia, berpikirnya yang mati yang jahat saja, kenapa sih? Yang jahat kan banyak. Kenapa yang jahat-jahat itu masih hidup? Penjahat banyak gak? Banyak. Yang penjahat hidup sehat-sehat. Ini orang baik, beriman, hafal Quran, kok malah meninggal dunia? Tapi itu picaknya manusia. Makanya amalan yang terbaik itu ya beriman. Kita harus beriman, itu yang terbaik. Allah Maha mengetahui ya, mana yang terbaik untuk hambanya, untuk mereka berdua, untuk orang tuanya, untuk kakak-kakaknya yang tiga. Itu lima bersaudara mondok semua itu. Ya, kakak nomor satu sudah jadi ustadz, kakak nomor dua sudah jadi ustadz. Ya. Tapi berat, ya. Namun beriman kepada Allah. Kenapa? Di zaman sekarang yang namanya lautan syahwat itu mengerikan, bisa menenggelamkan, apalagi untuk para remaja. Ya. Syubhat juga tidak kalah menakutkan. Ya. Allah pilihkan yang terbaik untuk mereka. Kenapa? Karena tidak ada jaminan. Kalau mereka berdua tidak meninggal dunia, kalau mereka berdua masih hidup, siapa yang menjamin tetap istiqomah? Siapa yang menjamin mereka berdua itu tetap cinta kepada Al-Quran? Siapa menjamin? Kenapa? Banyak remaja yang sudah hafal Quran futur, dia tinggalkan Al-Quran. Banyak remaja yang dulunya semangat menghafal Al-Quran, tapi akhirnya menjauhi Al-Quran, bosan dan jenuh. Siapa yang menjamin? Tapi ketika kita beriman kepada Allah, itu yang terbaik, itu keputusan yang paling indah. Sudah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ibadah yang paling afdal, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Percaya dan betul-betul percaya apapun yang Allah tetapkan itu yang terbaik untuk hamba. Ya. Enggak usah berandai-andai. Orang miskin lihat orang kaya, dia pikir orang kaya itu pasti bahagia. Enak ya. Rumahnya tingkat 2. Mobilnya bagus. Enak sekali yang makan di restoran. Enak yang dikit-dikit jalan-jalan ke Jawa. Ya, belanja. Yang miskin ya, kayaknya enak sekali. Padahal banyak orang kaya itu hidupnya tersiksa. Kelihatannya aja tertawa, tapi batinnya menangis gitu. Ya. Banyak orang kaya yang melakukan hal-hal yang membuat si miskin tadi ingin menginginkan itu. Itu sebenarnya pelarian dari orang-orang kaya sedang mencari bahagia. Dia makan-makan di restoran mahal, dia shopping di mal-mal terkenal, dia traveling jalan-jalan sampai ke luar negeri, dia tukar mobil, beli jual, dia bikin rumah. Itu sebenarnya cara dia untuk mencari bahagia, tapi gak dapat-dapat. Gak dapat-dapat. Bahkan kadang-kadang si kaya itu ketika melihat seorang miskin bisa tertidur pulas, dia bilang, enak kali dia ya, kayak gak ada pikiran orang itu. Tukang becak di becaknya panas-panas. Itu yang kaya di lampu merah, dilihatnya si tukang becak itu dari balik jendela mobil, iri dia. Kok bisa ya, panas-panas kayak gitu tidur pulas. Tapi ketika seseorang itu yakin, udah itu yang terbaik, ya, yang kaya dia terima, dia iman kepada Allah, ini yang terbaik buat saya, yang penting kekayaannya dipakai untuk hal-hal yang baik, maka dia tidak akan merasakan kebosanan, dia tidak bisa menemukan kejenuhan, dia manfaatkan kekayaannya itu untuk yang baik, ya. Dia bersyukur. Yang miskin gak perlu melihat yang ke atas, dia syukuri apa yang Allah beri, dan dia yakin itu yang terbaik. Kenapa? Ketika dia berpikir ingin menjadi orang kaya, belum tentu setelah jadi orang kaya bisa sebahagia sekarang. Ya, setelah jadi orang kaya, misalkan, belum tentu dia bisa tidur pulas. Ya. Beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Ya. Karena berjihad di jalan Allah, jihad yang syar'i, ya, jihad yang memang betul-betul sesuai ajaran Islam, bukan jihad teriak jihad tetapi ternyata melanggar syariat, bukan jihad yang dimaknai dengan kekerasan, radikalisme dan terorisme, bukan, itu berat juga. Qala qultu ayyu riqabi afdalu, qala anfasuha inda ahliha wa aktsaruha thamanan. Wahai Rasulullah, kalau ingin membebaskan budak itu yang paling afdal seperti apa? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, budak yang paling berharga bagi majikannya dan budak yang paling mahal harganya. Ya kan, sama konsepnya. Bertanya itu tentang yang terbaik dalam hal urusan berbuat beribadah. Qala qultu fa illam af'al, wahai Rasulullah, kalau saya tidak mampu. Qala tu'inu sami'an au tasna'u li akhraq. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya kalau kamu tidak mampu berbuat baik dengan membebaskan budak, ya kamu bantu orang lain melakukan pekerjaannya, atau kamu bantu seseorang yang sebelumnya tidak bisa bekerja bisa menjadi bekerja. Ya. Itu ibadah, itu amalan saleh. Kita punya teman, ada tetangga, ada kenalan, dia pengen kerja tapi nggak tahu kerja. Sini, mari, saya ajari cara kerja. Tapi saya bisanya komputer, saya ajari komputer. Saya bisanya bengkel motor, saya ajari bengkel motor. Saya bisanya ngelas, saya ajari las. Ya. Qultu ya Rasulullah, ara'aita in da'uftu an ba'dil amal. Wahai Rasulullah, menurut Anda bagaimana kalau saya itu tidak mampu untuk berbuat baik? Qala, kata Nabi alaihi salatu wassalam, takuffu syarraka 'anil nas fa innaha shadaqatun minka 'ala nafsik. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, kalau memang kamu tidak mampu berbuat baik, jangan mengganggu orang lain. Nah, ini yang kita garis bawahi. Takuffu syarraka 'anil nas. Kamu tahan diri, jangan mengganggu orang lain, jangan menyakiti, jangan berbuat zalim. Fa innaha shadaqatun minka 'ala nafsik. Karena tidak mengganggu adalah sedekah, ya, darimu untuk dirimu sendiri. Ya. Jadi kalau enggak bisa membantu dalam jumlah yang banyak, ya bantu dalam jumlah yang sedikit. Kalau tidak bisa membantu sama sekali, jangankan banyak, sedikit pun enggak bisa, jangan mengganggu. Ya. Kalau tidak bisa menolong, ya jangan menyakiti. Kalau gak bisa berbuat baik, jangan melakukan hal yang jahat atau yang buruk. Jangan. Konsepnya mudah sekali beribadah di dalam Islam itu. Ya. Kalau kita tidak mampu mendidik anak, jangan mendidik anak yang mendidik anak dengan benar, ya jangan contohkan dan jangan ajari hal-hal yang buruk. Gitu. Kalau kita tidak bisa membimbing dan mendampingi anak belajar agama, jangan larang anak untuk belajar agama. Gitu. Kalau di lingkungan pondok begini, dalam konteks berdakwah dan menjalankan pendidikan, ya kalau tidak mampu ikut andil, ya jangan sampai apa orang Jawa bilang nyerimpeti, apa Pak Budi bahasa nyerimpeti itu, apa bahasa tarakannya, apa Pak Saiful, menghalang-halangi bahasa Madura itu. Tapi sampean tau kan nyiring peti itu opo ya Pak Budi ya, nyiring peti itu oh apa ya Mas, orang Jawa, orang mana, rata-rata kan Bugis. Ah sudah bahasa Bugis ya, nyiring peti itu orang berjalan terus ganggu gitu-gitu, ganggu-ganggu seperti itu. Artinya udahlah, kalau memang gak bisa ikut membantu, dukung, jangan bahasa Jawanya maido kan itu. Misalkan, ayo kita bangun kamar mandi, misalkan. Ya kalau nggak bisa bantu, jangan bilang bikin kamar mandi, uang dari mana? Itu udah ganggu tuh. Nggak ada, saya yakin seperti itu di sini. Tapi contoh, contoh aja. Yuk kita apa menyelenggarakan pendidikan? Oh, tuh nanti ustadznya siapa? Bikin masalah aja nanti nambah pikiran, itu nggak boleh. Ya. Kalau anda tidak mampu membantu, tolong jangan melemahkan semangat. Begitu. Minimalnya, mohon maaf saya nggak bisa bantu, saya hanya mampunya mendukung dan mendoakan. Saya mendukung 100%. Tapi lebih dari itu, mohon maaf sekarang saya tidak bisa. Saya sendiri sedang mengalami kesulitan misalkan. Ya. Tapi tolong kalau nggak bisa membantu, jangan mengganggu. Nanti itu. Anak-anak kita baru belajar Al-Quran, membaca. Ya kan? Diminta untuk bisa bantu untuk menyimak. Oh, tidak bisa, Ustaz. Ya udah mengawasi saja, mengawasi. Mengingatkan kalau ada yang bermain, ada yang mengganggu temannya. Hei, ayo, jangan ganggu temannya. Semangat belajar, ayo. Konsentrasi menghafal. Gak bisa juga. Ya kalau gak bisa membantu, jangan mengganggu. Kalau pas anak-anak baru menghafal Al-Quran di situ, jangan malah godain mereka, lalu lalang di depan mereka, melakukan sesuatu yang akhirnya mengalihkan perhatian mereka terhadap Al-Quran. Jangan melakukan sesuatu yang justru merusak konsentrasi mereka. Udah duduk aja di teras. Kalau anak-anak sedang menghafal Al-Quran di dalam masjid, kita gak mampu untuk membantu, duduk di luar masjid baca Al-Quran. Nih kan. Jangan malah masuk cuma ngeliat-ngeliatin begini. Eh, apa kabarnya? Eh, kan itu. Sudah makan belum? Nanti itu ditanya kalau sudah selesai jam pelajaran. Tapi kalau mereka masih dalam jam pelajaran, masih menghafal Al-Quran, ya tolong jangan diganggu. Ya. Hidup bertetangga. Ya. Kalau gak bisa berbagi, berbuat baik kepada tetangga, ya jangan mengganggu tetangga. Berbakti sama orang tua. Gak mampu, secara finansial terbatas. Jangankan ngirim uang ke orang tua, ini bisa makan hari ini saja 3 kali sudah syukur saya. Kok ngirim uang ke orang tua di Jawa? Begitu. Tapi kalau diminta, udah pulang kampung saja, gak bisa saya itu. Jagain orang tua, gak mampu saya. Ya udah, kalau gak mampu, jangan ganggu. Gitu. Kalau misalkan ada saudara di Jawa yang siap mendampingi orang tua, merawat orang tua, tidak usah kita berkomunikasi dengan bahasa-bahasa yang justru melemahkan semangat saudara yang lain. Kan itu. Telepon kakaknya, telepon adiknya, mas, dek, pokoknya sing sabar sama orang tua ya. Kalau aku belum bisa ini membantu. Ya. Bukan malah apa menurunkan semangatnya. Niatmu yang ikhlas. Jangan berharap warisan lebih banyak loh nanti. Ah itu. Tapi mohon maaf, yang seperti itu ada. Ada. Tapi untuk yang sudah belajar agama, saya kira enggak lah. Tapi yang saya contohkan yang umum-umum itu di luar sana. Bertengkar kok kakak adik. Kan itu. Pokoknya kowe njogo yang jogo, ngrawat-ngrawat men sesuk tetap bagiannya podo. Itu. Kenapa? Karena di budaya orang Jawa, ini budaya, saya bicara budaya, bukan hukum agama. Di budaya orang Jawa, kalau ada orang tua sudah sepuh ya, bapak ibu sudah tua, enggak bisa apa-apalah. Terus ada tiga anak. Salah satu anak itu yang merawat. Budaya orang Jawa, yang merawat ini nanti dikasih lebih. Ya. Jangankan anak, tetangga. Atau anak tetangga. Ini tiga anaknya enggak ikut-ikutan, oh, pergi semuanya kerja. Ini yang merawat orang tua ini siapa? Anak tetangga. Enggak ada hubungan keluarga. Itu kalau budaya orang Jawa, ini nanti dikasih bagian ini. Dikasih bagian itu nanti dipeseni sama orang lain, pokoknya kayak hukumnya. Gitu. Ini saya bicara budaya ya. Nah, hukum agama nanti lain. Kan, gitu. Tapi kalau mau ngasih, boleh-boleh saja. Iya kan? Tapi ini ketika ada salah satu saudara kok mau merawat orang tua, yang ini udah pesen jauh-jauh, kamu merawat-merawat. Ya. Tapi besok pokoknya bagiannya sama loh. Gitu. Gak ikut budaya-budaya itu pokoknya. Ya kalau kamu gak bisa merawat, kamu gak usah ngomong seperti itu. Ya. Gak usah bicara, yang kemudian justru membuat apa, membuat salah paham. Ya. Dan itu kita berlakukan dalam semua bentuk ibadah. Kalau tidak bisa membantu, jangan mengganggu. Ya. Kalau enggak bisa meringankan, jangan memberatkan. Ya. Kalau tidak bisa apa memberi, ya jangan menzalimi. Ya. Itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan itu adalah kebaikan juga. Itu disebut dengan ibadah. Sehingga kesimpulannya, seorang muslim itu pantang berbuat zalim. Pantang itu artinya enggak boleh. Enggak boleh mengganggu, enggak boleh menyakiti. Ya. Tadi sudah digambarkan di depan, jangankan kepada orang muslim, hewan dan binatang saja tidak boleh disakiti. Kalau ingin membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Itu. Wallahu a'lam bishawab, itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang tunduk kepada syariatnya, yang menjadi hamba-hamba yang baik, hamba-hamba yang apa selalu berorientasi kepada ibadah, apapun itu bentuknya. Aku qauli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.